ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى kita melanjutkan kembali pengajian kita dalam membaca syarah Al-Aqidatul Wasithiyah, dan kita masih dalam menyebutkan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat sifat ridha, sifat ridha, kemudian marah murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Ini sifat-sifat fi'liyah. Jelas ya, sifat-sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ridha, marah, turun, istiwa, cinta. Iya, ini semua sifat fi'liyah. Sifat yang berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Tidakkah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada mereka pada hari kiamat pada naungan awan yang tebal, dan malaikat datang juga, wa qudiyal amru, dan Allah putuskan perkara para hamba. Sifat apa ini? Sifat apa? Datang. Al-ityan. Sifat datang. Bahwa Allah dalam ayat ini mensifatkan dirinya bahwa Allah akan datang pada hari kiamat. Datang untuk memutuskan perkara seluruh hambanya. Dan ini kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Jalla wa ala akan datang pada hari kiamat nanti. Dalilnya ayat ini. Hal yang duruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Orang kafir tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada hamba pada hari kiamat. Maksudnya kenapa belum mereka bertaubat? Kenapa orang kafir belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tunggu nanti Allah datang kepada mereka? Ini maksudnya ayat ini. Jelas ya? Ini penyebutan sifat datang pada hari kiamat. Kemudian ayat yang berikutnya, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidakkah mereka menunggu kecuali malaikat datang kepada mereka pada hari kiamat, atau Allah datang pada hari kiamat, atau datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang menjelaskan bahwa Allah pada hari kiamat akan datang kepada hamba untuk menghukumi mereka. Ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, tatkala bumi itu diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Waja'a rabbuk, dan Allah datang pada hari kiamat. Wal malaku, dan malaikat-malaikat bersof-sof pada hari kiamat. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ayat yang lainnya, ayat terakhir yang disebutkan, wa yauma tasyaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Hari tatkala langit itu terbelah, kemudian diturunkanlah malaikat dengan sebenar-benar penurunan. Baik, ini beberapa ayat yang boleh disebutkan untuk menetapkan sifat datang Allah pada hari kiamat. sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa seluruh sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis semuanya kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Jangan dipahami oh Allah datang berarti bentuknya sama kalau makhluk yang datang. Tidak ya? Iya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak sama, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat-sifat dan nama-namanya. Jelas ya? Baik. Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, firman Allah di atas, hal yang durun sampai yang terakhir, kata beliau, fi hadhil ayati isbatu sifataini min sifatil fi'li lahu subhanahu. Sifat-sifat di atas atau ayat-ayat yang di atas tadi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kata beliau, ini untuk menetapkan sifat-sifat untuk Allah, sifat-sifat fi'il, perbuatan Allah, sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatannya Allah, sifat fi'liyah. Berbeda dengan sifat dzatiyah yang kita sudah sebutkan berulang-ulang, iya kan? Sifat ada dua secara umum, ada sifat dzatiyah namanya dan ada sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah ini kaitannya dengan sifat-sifat yang terus-menerus ada pada Allah, tangan, wajah, pendengaran, penglihatan, ilmu, iya. Ini terus-menerus ada pada Allah. Tidak pernah kita sifatkan Allah misalnya tidak mendengar walaupun ya, sedetik, atau tidak melihat walaupun sekejap. Paham ya? Sifat yang kedua ada namanya sifat fi'liyah. Dia sifat ini kaitannya dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak, tidak. Seperti apa? Cinta. Ya, Allah mencintai sebagian orang-orang beriman, tapi orang-orang kafir tidak. Berarti sesuai dengan kehendaknya. Ini namanya sifat-sifat fi'liyah namanya. Jelas ya? Ya. Kalau Allah laku, Allah berkehendak, Allah lakukan. Apalagi sifat ghadab, murka. Ya. Ah, sama sifat itian ini, sama sifat itian datang. Ini sifat fi'liyah. Kenapa? Sebab nanti datang Allah pada hari kiamat. Sekarang belum. Berarti sesuai dengan kehendak. Paham ya? Contohnya sifat turun. Iya, sifat turun ini juga kita katakan sifat fi'liyah. Kenapa? Sebab Allah turun nanti di malam hari, pagi, siang. Tidak. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala fi samai dunya fi kulli layla. Nabi sebutkan waktunya. Kapan Allah turun? Setiap malam, di malam hari. Hina yabaqa thuluthul lail akhir. Tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Di situ Allah turun. Berarti kalau pagi, siang tidak. Berarti sesuai dengan kehendak. Allah mau turun, Allah turun. Kalau tidak, tidak. Ini sifat, namanya fi'liyah. Jelas ya? Ini juga diantara sifat fi'liyah ini, sifat datang. Nanti hari kiamat Allah datang. Kata beliau, ayat-ayat di atas tadi yang kita sudah sebutkan, ini untuk menetapkan beberapa sifat untuk Allah. Sifat al-ityan wal-maji. Ityan wal-maji, iya. Ini maknanya sama, artinya datang. Makanya ulama sebagiannya menyebutkan al-ityan wal-maji bimakna wahid. Sama artinya, maknanya sama, yaitu datang. Hanya lafaz dalam Al-Quran berbeda. Iya. Dalam ayat yang lain Allah katakan waja'ah. Ja'ah artinya datang. Waja'a rabbuka. Allah akan datang pada hari kiamat. Ayat yang lain ayyatiyahumullah. Allah datang. Tapi bentuknya fi'ilnya ityan. Kalau dibuka kamus atau bahasa Indonesianya sama. Ityan ata artinya datang, ja'a artinya datang. Maknanya mirip. Wa alladhi 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah al-iman bidzalik ala haqiqatihi. Kata muallif, kata Syekh, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat ini, bahwa Allah akan datang pada hari kiamat. Wal ibtiadu anit ta'wil alladhi huwa fil haqiqati ilhadun wa ta'til. Dan Ahlus Sunnah menjauh sejauh-jauhnya dari sifat ta'wil. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, perhatikan, ketika dia baca firman Allah ini di atas yang kita sebutkan tadi, Allah akan datang pada hari kiamat dan malaikat bersof-sof. Orang Asy'ariyah mengatakan, oh tidak, yang datang bukan Allah, tapi malaikatnya. Sebagian orang Asy'ari mengatakan tidak, yang datang bukan Allah, tapi wahyunya, perintah dan larangannya itu yang datang, bukan Allahnya. Bukan Allahnya yang datang. Paham ya? Dia tafsirkan. Ini namanya takwil namanya. Iya. Dia tafsirkan. Iya. Makanya Syekh mengatakan Ahlu Sunnah menjauh dari ini. Bagaimana keimanan Ahlu Sunnah? Kalau ada sifat dalam Al-Quran atau dalam hadis, Ahlu Sunnah mengimani sebagaimana datangnya. Kalau disebutkan datang, datang. Tangan, ya tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu'alam. Ini Ahlu Sunnah. Kalau mereka tidak, dia memang tafsirkan. Oh ini maknanya, ini maknanya. Yang hakikatnya takwil ini, tafsir ini, hakikatnya adalah kata beliau penolakan. Intinya Allah tidak datang. Ya. Istilahnya kalau kita ya bilang saja kalau mau menolak, nggak usah datangkan makna ini, makna itu. Dan semua sifat mereka seperti itu modelnya orang Asy'ariyah. Tangan, mereka baca Al-Quran. Ih ada sifat tangan. Iya. Tentang sifat tangan Allah mengatakan kepada iblis, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wa iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang saya ciptakan kata Allah dengan kedua tanganku. Mereka baca ini, oh tidak. Yadun di situ tangan maksudnya kemampuan. Ya, perhatikan dia tafsirkan. Berarti maknanya dengan yang saya ciptakan dengan kedua kemampuanku. Coba. Hakikatnya keinginan mereka tujuannya Allah tidak bersifat dengan tangan, Allah tidak memiliki tangan. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Hanya ya didatangkan makna tafsir. Jelas ya? Nah, makanya hati-hati baca buku tafsir. Tafsir Al-Qur'an. Iya. Banyak itu tafsir-tafsir. Jangankan tafsir, penerjemahan Al-Qur'an saja banyak. Dia tafsirkan, dia terjemahkan Al-Qur'an mushaf ya sesuai dengan akidahnya. Ya. Ada pernah saya lihat Al-Quran terjemahan. Ya. Pas sifat tangan. Saya lupa cetakan apa itu. Tidak sengaja buka. Ternyata dikatakan seperti itu. Dengan yang saya ciptakan dengan kedua kemampuanku. Ngeri ini ya. Ini akhirnya dia masukkan ke dalam. Baik. Wala'alla minal munasib an tangkula ilal qari huna ma katabahu hamilu liwat tajahum wa ta'til fi hadzal asri wa huwa al mad'u bi zahidin al kautsari. Kata beliau untuk lebih cocoknya dan lebih pasnya mungkin bagusnya saya nukilkan di sini ucapannya pemegang bendera Jahmiyah untuk zaman ini. Ini ada orang pemikiran Jahmiyah Mu'tazilah yang menafikan sifat. Jadi Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa ternyata ada orang yang seperti ini di zaman ini masih ada. Walaupun Jahmiyah sudah lama meninggal. Orang-orang Mu'tazilah pentolannya siapa? Wasil bin Atha sudah lama meninggal, tapi pemikirannya masih diwariskan sampai pada hari ini. Nah, beliau kata beliau mungkin lebih bagus yang mungkin saya nukilkan, saya bawakan ucapannya orang-orang Jahmiyah yang masih hidup sampai sekarang mungkin. Atau sudah meninggal tapi di zaman ini hidupnya. Di zaman kita, bukan terdahulu. Ya. Namanya dipanggil dengan nama Zahid Al-Kautsari. Ini namanya. Jahmiyah ini orang. Ya. Dia mengatakan dalam qala fi hasyiyati fi al-kitab al-asma wa sifat al-Baihaqi. Dia mengatakan ketika dia syarah kitabnya Imam Al-Baihaqi al-asma wa sifat. Ma nafsuhu kalimatnya dia katakan begini. Zaid Al-Kautsari mengatakan qala Zamakhsyari. Perhatikan ya. Berkata Az-Zamakhsyari. Perhatikan Jahmiyah menukil perkataannya Jahmiyah. Zamakhsyari Jahmiyah Mu'tazili. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi dia nukilkan ucapan yang sama semazhab seakidah. Dia katakan Al-Kautsari mengatakan berkata Zamakhsyari. Ini Zamakhsyari ahli bahasa Arab, dia jago bahasa Arab. Tapi akidahnya hancur. Mu'tazilah. Iya. Tapi hebat bahasa Arabnya. Makanya dalam buku-buku nahwu kadang dinukil qala Zamakhsyari, qala Zamakhsyari. Iya. Berkata Zamakhsyari dalam buku nahwu. Tapi pemikirannya bahaya. Bahkan kadang ada pembahasan nahwu dia masukkan akidah. Ya. Kata Al-Kautsari berkata Zamakhsyari, makna perkataannya inna Allah ya'ti bi'adzabin fil ghamam alladhi yuntadharu minhu ar-rahmah fayakunu maj'ul adzabi min haitsu tuntadharu ar-rahmatu afdha'a wa ahwal. Perhatikan. Ketika dia baca ayat yang di atas tadi yang kita bacakan, Allah mengatakan apakah mereka orang kafir hanya menunggu nanti Allah datang kepada mereka pada hari kiamat? Ya. Perhatikan Allah sebutkan Allah datang pada hari kiamat. Az-Zamakhsyari ditafsirkan katanya ayat itu maksudnya Allah, bukan Allah yang datang, tapi Allah datangkan azab. Beda ya. Allah datangkan azab. Allah ini tidak datang. Yang Allah datangkan, yang Allah kirim azab. Itu makna itu ayat yang tadi maknanya. Bukan Allah yang datang, tapi azabnya. Yes. Kata beliau, kata Az-Zamakhsyari, ini masih nukil ucapannya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari mengatakan, dia tunggu azab, dia mereka menunggu azabnya Allah, mereka menunggu rahmat dari Allah yang datang azab. Yes. Itu maknanya ayat katanya, kata Az-Zamakhsyari ini, Al-Mu'tazili. Maka ketika mereka menunggu rahmat, tapi yang datang azabnya Allah, ini lebih mengerikan untuk mereka. Ya. Lebih tersiksa. Kenapa? Sebab mereka menunggu rahmat, yang datang azabnya Allah. Jelas ya? Iya. Ini ngeri. Zamakhsyari. Contoh ya, saya sebutkan ucapannya Zamakhsyari yang ngeri. Kalau kita baca zahirnya, Masya Allah. Ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Perhatikan dalam surah Al-Imran. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, "Faqad faz." Maka dia telah beruntung kata Allah. Az-Zamakhsyari mengatakan ketika dia baca ayat ini dia katakan, "Tidak ada keberuntungan, kenikmatan yang lebih besar daripada ini." Maksudnya apa? Kata dia, ketika orang sudah diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, tidak ada lagi kenikmatan di atas itu. Itu ujungnya kenikmatan. Coba. Kalau orang lihat orang sudah masuk surga, ya sudah, apa lagi kenikmatan yang itu setelah itu? Tidak ada lagi kan? Padahal ada. Apa itu? Melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Sebab Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Menurut dia. Orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah menafikan ru'yah. Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Tidak bisa dilihat Allah di dunia dan di akhirat. Paham ya? Ketika dia baca ayat itu, dia mengatakan tidak la fauza akbaru min hadza. Tidak ada keberuntungan, kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Ngeri ucapannya. Ya. Di balik ucapannya ada niat tersembunyi. Ternyata untuk menafikan bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Sebab dia paham bahwa kenikmatan yang paling besar dalam hadis ketika penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, Allah datang kepada mereka. Allah berkata kepada orang yang beriman, "Maukah saya tambahkan kepada kalian kenikmatan atas kalian?" Penghuni surga mengatakan, "Kenikmatan apa lagi ya Allah? Kami telah masuk surga. Ya. Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Kenikmatan apa lagi?" Kemudian kata Nabi sallallahu dalam hadis, Allah membuka hijabnya. Allah memperlihatkan wajahnya kepada penduduk surga. Kemudian Nabi membaca hadis ayat ketika menceritakan kisah ini, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, untuk mereka jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan ada tambahannya. Apa tambahannya itu? Melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling besar. Nah, makanya dia bilang gitu ayat, oh tidak ada kenikmatan yang paling besar setelah orang masuk surga lagi. Ini Zamakhsyari. Ini di sini dibawakan beliau rahimahullah, Syekhul Haras menukilkan ucapannya sahabat Al-Kautsari ketika dia nukilkan ucapannya Az-Zamakhsyari. Qala Imam Haramain, Imam Haramain ini mazhabnya Syafi'iyah, pengarang usul fikih kitab Waraqat. Jago, hebat usul fikihnya, hebat fikihnya, akidahnya Asy'ariyah. Ya. Tapi dia mazhabnya Syafi'iyah. Ya. Tapi ulama tidak mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah. Tapi kalau dari sisi asma sifat, terjatuh dalam penyimpangan. Ya. Mereka ini ada Asy'ariyahnya. Imam Haramain mengatakan fi ma'nal bab kama sabak, sama ucapannya dengan Zamakhsyari di atas, yaitu maksud dari ayat adalah bukan Allah yang datang, tapi azabnya, siksaannya yang datang. Wa qala Fakhrur Razi, ini masih orang-orang Asy'ariyah yang Mu'tazilah. Fakhrur Razi mengatakan ayat di atas maksudnya ayat tiyahum amrullah, yang datang adalah perintah Allah, wahyunya. Padahal orang tidak belajar saja, pasti ketika dia baca zahir ayat pasti faham. Iya kan? Dia baca Allah datang, berarti Allah datang. Loh kok yang datang ini bukan Allah, yang datang itu bukan Allah. Padahal dalam ayat Allah di situ disebutkan Allah yang datang. Jelas ya? Mereka bagaimana memalingkan ayat dari makna yang benar. Kata beliau rahimahullah, fa anta tara min naqli hadzal rajul an aslafihi fi ta'til mad tirabihim fi takhriju wa ta'wil. Kata beliau, perhatikan, kalian lihat bagaimana lelaki ini, yaitu tadi Kautsari, menukilkan ucapan pendahulunya, salafnya. Dia nukilkan ucapan salafnya, maksudnya dia nukilkan pendahulunya Zamakhsyari. Iya. Dalam ta'tilnya sama ta'wil, ta'til. Menafikan dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala'anna al-ayati sharihatun fi babiha, padahal kata Syekh ayatnya sangat-sangat jelas dan terang bahwa Allah yang datang pada hari kiamat, bukan yang lainnya. Ya, sama ketika mereka baca hadis Nabi mengatakan yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya, Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir. Mereka mengatakan oh, yang turun bukan Allah tapi wahyu. Padahal jelas-jelas dikatakan Allah yang turun. La taqbalu syai'an min tilka ta'wilat. Sangat jelas tidak menerima takwil-takwil, penafsiran-penafsiran ini dan itu. Enggak. Kata beliau fal ayatul ula, sekarang beliau tafsirkan ayatnya. Ayat yang pertama itu yang di atas, kenapa mereka orang-orang kafir itu tidak bertobat? Apakah mereka menunggu ketika Allah nanti datang pada hari kiamat? Kata beliau ayat ini tatawa aduha ulail musirrina ala kufrihim wa inadihim wa ittiba'ihim lisyaitan bi annahum ma yantadiruna illa ayyatiyahumullahu azza wa jalla fi dzulalin al-ghamam. Ayat yang pertama kata beliau, ini ancaman untuk mereka-mereka orang kafir yang berketerusan di atas kekufuran-kekufuran mereka. Maksudnya kenapa mereka belum bertaubat? Ini ayat ancaman untuk mereka. Kapan kalian mau bertaubat? Apakah kalian menunggu nanti Allah datang pada hari kiamat? Itu maksud ayatnya. Kata beliau, Allah ancam mereka-mereka orang-orang kafir yang masih berketerusan dengan kekafirannya dan ikutan mereka kepada syaitan, bahwa mereka tidak menunggu kecuali ketika Allah datang pada hari kiamat. Fi dzulalin al-ghamam, di naungan awan yang tebal. Untuk apa Allah datang? Lifaslil qada'i bainahum, untuk memutuskan perkara di antara hamba. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan ini pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Wa lihadza qala ba'da dzalik, oleh karena itu Allah mengatakan di akhir ayatnya wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkara pada hari kiamat. Berarti Allah datang untuk apa? Untuk menghukumi semuanya, menegakkan hukum, ya, memperlihatkan amalan. Nah, disitulah hamba itu berhadapan dengan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Semua kata Nabi, kalian akan menghadap kepada Allah, tidak ada antara dia dan Allah perantara, penerjemah. Ya. Kata Allah, wa kullum atihi yaumal qiyamati farda, semua akan menghadap kepada Allah sendiri. Ya, enggak bisa bawa keluarga sendiri. Ya. Wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ya, mirip mananya. Allah datang pada hari kiamat, malaikat juga datang pada hari kiamat. Pada beliau ayat yang kedua, asyaddu sarahatan, ayat yang kedua lebih jelas lagi. Lebih jelas daripada yang pertama. Kenapa? Sebab yang pertama tidak ada penyebutan malaikat. Ya, ada penyebutan malaikat tetapi bentuk penyebutannya beda. Yang kedua, kata Allah, hal yang duruna illa anta tiangul malaika. Apakah mereka menunggu nanti malaikat datang kepada mereka, atau Allah datang kepada mereka, atau datang kepada mereka ayat-ayat Allah, sebagian ayat-ayat Allah. Ya. Makanya Syekh mengatakan ayat yang kedua yang lebih jelas daripada yang pertama. La yumkinu ta'wilul ityan fiya bi annahu ityanul amri wal awil adzab. Kenapa lebih jelas, kata Syekh? Sebab ayat yang kedua tidak bisa lagi dipalingkan, tidak bisa lagi diselewengkan. Oh, yang datang perintahnya Allah, oh yang datang azabnya Allah, tidak bisa. Sebab jelas sekali ayatnya, Allah yang datang pada hari kiamat. Jelas ya? Seperti ketika mereka ingin menafikan sifat berbicara Allah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, orang Asyariyah, dia baca firman Allah, wakallamallahu Musa taklima. Wakallamallahu, dalam Al-Quran itu Allahnya di domma. Wakallamallahu Musa takliman, artinya Allah berbicara kepada Musa. Karena Allah di domma, berarti Allah pelakunya di situ, fa'il, Allah yang berbicara. Mereka dia tolak, karena sudah terlanjur meyakini bahwa Allah tidak bicara. Bagaimana caranya menolak ayat ini? Ganti harokatnya. Mereka baca wa kallamallaha fathah Musa. Kalau Musa itu enggak pernah berubah harokatnya, mau dia pelaku atau subjek di situ, tetap begitu harokatnya Musa. Enggak ada Musa U, enggak ada Musa A atau Musa I, tidak ada, Musa terus. Nah, makanya bisa mereka kelabuinya ayat. Dia ganti harokatnya, wa kallamallaha Musa. Jadi Musa kata yang berbicara kepada Allah. Allah sebagai subjek objek di situ. Bukan lagi subjek tapi objek sekarang. Berarti selamat. Tapi ada ayat yang lain yang mereka tidak bisa lari lagi. Falamma ja'a Musa limiqatina wa fakallamahu rabbuhu. Sudah, tidak bisa dirubah. Objeknya di situ berbentuk domir hu. Dan lagi Musa disembunyikan, pakai hu lagi di situ. Fakallamahu rabbuh. Enggak bisa diubah. Enggak mungkin lagi diubah harakatnya rabbuh. Rabbah enggak bisa. Sebab enggak mungkin nya berbicara. Enggak mungkin. Iya. Enggak bisa. Iya. Jelas ya? Baik. Mereka ada saja caranya untuk menolak. Iya. Untuk lari dari kenyataan. Baik. Li'anna raddada fiha baina ityanil malaika wa ityani rabbi wa ityani ba'di ayati rabbi subhanah. Sebab ayat yang kedua, kenapa lebih jelas? Sebab Allah mengulangi datangnya malaikat, datangnya Allah, dan datangnya beberapa ayat-ayatnya. Berarti memang jelas. Tidak bisa lagi dipaling-palingkan kemana ini yang datang bukan Allah. Tidak bisa. Wa qawli fi ayatil lati ba'daha, dan ayat setelahnya yang terakhir, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, ini dia ayatnya. Mungkin kita sering hafal ini ayatnya, sering baca juz 30 dalam surah Al-Fajr. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Rabbmu pada hari kiamat. Wal malaku bersaf-saf. Al malak di sini bentuk satu. Malaikat satu. Ya. Jamaknya, bentuk jamaknya banyak malaikat, bahasa Arabnya malaikatun. Kalau satu malaikat, bahasa Arabnya malakun. Nah, makanya dulu ada aliran sesat dulu, namanya Isa Bugis di Jawa itu. Dia bilang bahasa Arab itu tidak cocok, Al-Quran bahasa Arab tidak bisa, tidak cocok katanya. Kenapa? Dia bahas ini ayat, dia dapat ini ayat, bingung dia baca. Allah katakan Allah datang pada hari kiamat dan satu malaikat, kemudian Allah katakan malaikat bersof-sof. Loh, kok bisa satu tapi bersof-sof? Iya. Dia bingung, ubaratin bahasa Arab, bahasa bodoh ini bahasa. Tidak cocok untuk Al-Quran. Ya. Kita katakan, sampean yang bodoh. Al di situ al, bahasa Arab itu ada al, namanya alif lam, istighraqiyah namanya. Dia masuk pada mufrad, masuk pada satu kata yang bentuk tunggal, maknanya umum kalau ada al ini. Paham? Kalau ada al ini namanya al istighraqiyah, al yang berbentuk umum. Dia masuk pada bentuk tunggal, maka menenggelamkan semua yang masuk dalam kategori itu, masuk semuanya. Walaupun bentuknya satu, tapi pakai al di sini. Allah tidak katakan waja'a rabbuka wa malakun. Tidak ada al alif lamnya. Berarti semua malaikat, walaupun Jibril, semua malaikat, tidak ada perkecualiannya, datang pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan bersof-sof, selesai, tidak ada lagi permasalahan. Ya. Ayat ini kata Syekh, la yumkinu hamluha ala majil azab, tidak mungkin lagi dipalingkan ayat ini yang datang itu azabnya Allah, siksaannya bukan Allah, tidak mungkin lagi. Kenapa? Kata Syekh, li'annal murada madi'uhu subhana yawmal qiyamah lifaqil qada'. Sebab datangnya Allah pada hari kiamat ini untuk memutuskan perkara di antara hamba. Wal malaikatu sufufun, dan malaikat bersof-sof. Iya. Perhatikan ya, saking takutnya mereka kepada Allah, saking taatnya mereka kepada Allah, Allah perintahkan mereka untuk datang, datang semuanya. Iya. Jangankan malaikat yang memang kerjanya untuk beribadah saja, langit dan bumi, iya, dalam Al-Quran ketika Allah ciptakan, iya, Allah katakan itya tau'an au karha, kalian berdua wahai langit dan bumi, datanglah ke sini, kata Allah. Apakah kalian terpaksa atau taat? Datang. Apa kata langit dan bumi? Qala ta'ataina ta'i'in. Mereka berdua mengatakan, ya Allah, kami berdua datang dan taat, bukan terpaksa. Coba, ini langit dan bumi, ini benda mati. Apalagi malaikat. Yang memang Allah katakan dalam Al-Quran, yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftur. Malaikat itu beribadah siang dan malam, bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah futur. Maksudnya tidak pernah berhenti beribadah. Makanya ulama mengatakan malaikat itu tidak pernah makan. Tidak pernah. Dalam hadis disebutkan, tidak pernah. Beribadah terus, tidak pernah berhenti beribadah. Memang kerjanya beribadah terus kepada Allah. Di atas langit. Ya. Sampai ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani itu. Ya. Syekh Albani menganggapnya hasan hadisnya. Itu apa? Malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala pada hari kiamat, itu tidak pernah berkedip matanya dalam hadis ini. Kenapa? Takut kalau berkedip matanya, perintah untuk meniup turun. Ya. Maksudnya hari kiamat tiba, pas lagi berkedip. Ya. Mereka takut lalai dari perintah. Makanya Allah mengatakan, apa? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka. Iya. Baik. Kata beliau, ijlalan wal malaikatu sufuhun, dan malaikat bersaf-saf, ijlalan wa ta'ziman lahu, sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan kepada Allah. Subhanallah. Betul-betul mereka taat kepada Allah. Wa inda maji'ihi tansyaqqus sama'u bil ghumam, dan ketika Allah datang terbelah langit dan awan, ada awan tebal. Kama afadatul ayatul akhirah, sebagaimana ditetapkan dalam ayat yang paling terakhir di dalam matan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Wa huwa subhanahu maji'u yaji'u ya wa ya'ti wa yanzil wa yadu wa huwa fawqa arsy ba'inan min khalqi. Perhatikan. Kata Syekh, Allah datang, Allah turun, Allah mendekat. Allah mendekat. Dalam hadis Sahih Muslim, ketika di padang Arafah, dalam hadis, ketika 9 Zulhijjah orang-orang sedang berhaji, kata Nabi SAW, Allah mendekat. Mendekat. Turun. Jelas ya? Ini semua sifat-sifat apa tadi? Fi'liyah. Wa huwa fawqa arsy, dan Allah tetap di atas arsy. Tetap di atas arsy. Mungkin ada yang bertanya, ketika Allah turun, apakah arsy Allah kosong? Ketika Allah turun, apakah arsy Allah kosong? Ini disebutkan di sebagian buku-buku akidah, Ulama ahli sunnah berbeda pendapat dalam masalah ini. Tiga pendapat. Ada yang mengatakan kosong, ada yang mengatakan tidak kosong, dan ada yang mengatakan tawakuf. Pertengahan, wallahu a'lam. Kata Ibnu Qayyim itu lebih selamat. Iya. Yang mengatakan arsy Allah tidak kosong, itu juga pendapat yang bagus. Sebab iya, berbeda turunnya Allah dan turunnya makhluk. Jelas ya, berbeda turunnya Allah dan turunnya makhluk. Baik, makanya saya jelaskan ketika Allah sifatkan, Nabi sifatkan Allah Subhanahu wa taala itu turun mendekat, tetap diyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluk-Nya. Terpisah dari makhluk-Nya. Perlu diperhatikan. Kalimat kalau antum baca buku-buku akidah, selalu antum dapatkan kalimat ini. Kebanyakan yang terdapatkan kalimat ini dikatakan Allah istiwa di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk-Nya. Tambahan ini, ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluk-Nya, ini asalnya dulu tidak ada kalimat ini. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in, tiga kurun yang mufaddalah, tidak ada kalimat ini. Yang ada hanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, titik. Tidak ada tambahan Allah terpisah dengan makhluk-Nya, tidak bergabung, tidak menyatu dengan makhluk-Nya. Tapi kenapa di ulama belakangan ada kalimat ini? Nah, perlu ditahu. Kalimat ini ditambah oleh ulama ussalaf karena sudah muncul ahlul bid'ah yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk-Nya. Seperti Ibnu Arabi. Hah? Teman-temannya Ibnu Sina dan semisalnya. Ibnu Arabi dah pakai jubah. Ketika dia pakai jubah, dia bilang, tidak ada yang di dalam jubah kecuali Allah. Menyatu dalam hatinya. Nah, ketika muncul ahli yang sesat ini, para ahli sunnah wal jamaah, para salaf, menambah kalimat. Ba'inu min khalqihi. Allah istiwa di atas arsy-Nya, dan Allah terpisah dari makhluk-Nya. Tidak bergabung. Makanya ada kaidahnya ahli sunnah. Falamma zadu ziduna. Ini kaidahnya ahli sunnah. Tatkala ahli bid'ah menambah, maksudnya menambah kalimat-kalimat bid'ah, keyakinan bid'ah, kata ahli sunnah, kami tambah juga. Tambah kalimat. Maksudnya apa? Untuk membantah mereka. Asalnya tidak ada itu kalimat. Karena muncul, oh sudah. Kalian jual, kami beli. Iya. Sama kalimat dalam kalam, Al-Quran. Kalau antum baca buku akidah, selalu antum dapatkan. Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran adalah firmannya Allah, bukan makhluk. Tambahan bukan makhluk ini tidak ada dulu. Di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah. Dalam Al-Quran disebut. Iya. Hatta yasma kalamullah, kata Allah. Iya. Sampai mereka mendengarkan kalamnya Allah. Itu Al-Quran. Tidak ada tambahan dalam Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Tidak ada. Yang ada hanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firmannya Allah, ucapannya Allah. Titik. Nah, tapi kenapa ditambah al-kalimat Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran kalamnya Allah, bukan makhluk. Kenapa ada tambahan bukan makhluk? Nah, karena muncul pemikiran ahlul bid'ah. Di zaman Imam Ahmad lebih parahnya di situ, fitnah ini. Muncul pemikiran batil ini. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, sudah. Tapi kalau kalian tambah, tambah juga. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamnya Allah, bukan makhluk. Lihat ya. Ini penjelasan ilmu sepenting ini. Supaya jangan bingung kenapa ada kalimat kalimat seperti ini. Nah, ini bid'ah, tidak. Ini bantahan untuk mereka. Sekarang hanya membantah. Fahadhi kulluha af'alun. Kata Syekh, semuanya ini adalah af'alun. Perbuatan-perbuatan Allah. Yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak sama dengan makhluk-Nya. Jelas? Semua sifat seperti ini. Marahnya Allah. Ya. Jangan seperti orang-orang Asy'ariyah. Orang Mu'tazilah ketika dia dapat ayat tentang marah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi, siapa yang membunuh seorang beriman secara sengaja, maka dia masuk dalam neraka jahannam kekal di dalamnya, dan Allah marah kepada mereka, murka kepada mereka. Mereka katakan, "Oh, tidak. Enggak boleh katakan Allah marah. Tolak itu sifat marah. Allah tidak marah." Dalam ayat ini mereka katakan yang dimaksud adalah Allah ingin menyiksa mereka, bukan marah. Perhatikan, dia tolak. Ditanya kenapa kalian tolak sifat marah? Ya. Bahaya kalau disifatkan Allah marah. merah muka. Sifat kalam juga mereka seperti itu. Kenapa kalian tidak mensifatkan Allah berbicara? Padahal dalam Al-Quran Allah katakan Allah berbicara. Nah boleh. Kalau Allah berbicara, Allah punya lidah. Allah ada tenggorokannya, tempat keluarnya huruf. Sebelum mereka tolak, dia samakan dengan Allah dan makhluk. Padahal Allah sudah katakan, laisa kamitsli syai, tidak ada yang sama dengan Allah dari makhluknya. Kenapa kalian samakan dulu baru tolak? Ya. Jadi semua sifat seperti itu. Tangan, dia tolak seperti itu. Karena ada pada makhluk. Baik. Kata beliau, ini semua sifat-sifat Allah. Wa da'wal majaz ta'tilun lahu an fi'lihi. Masya Allah. Kata Syekh, orang-orang yang mengatakan ini majaz, tahu majaz? Tahu majaz? Hah? Majaz itu kalau dalam bahasa Indonesia perumpamaan. Dulu kan ada majaz hiperbola, ya. Masih ingat pelajaran SD? Majaz hiperbola, majaz ironi. Dalam bahasa Arab juga ya, sebagiannya ada mengatakan Al-Quran ada majaz. Nah, orang-orang Asy'ariyah ketika menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, alasannya apa? Majaz, majaz, majaz, perumpamaan. Perumpamaan. Ya. Seperti kalau kita dulu majaz, ya, majaz hiperbola. Majaz hiperbola saya masih ingat. Seakan-akan benda mati itu hidup. Ya kan? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Ini kan majaz. Kenapa? Dipinjam, bahasanya dipinjam saja majaz. Ya, ada seperti itu juga mereka. Dalam Al-Qur'an katanya tangan, penyebutan tangan, Allah memiliki dua tangan. Itu majaz saja. Dipinjam bahasa, maksudnya bukan tangan tapi kekuatan, kemampuan Allah. Itu majaz. Setiap dapat ayat majaz. Ayat sifat majaz, majaz semuanya majaz. Makanya dia datangkan tafsir yang lain. Hakikatnya untuk menolak Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-majaz tagut. Kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Seakan-akan ini orang-orang ahli ta'wil, ahli ta'til ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, menyembah majaz. Iya kan? Dapat ayat sifat, oh majaz. Dapat ayat lagi, majaz. Semua majaz. Ibnu Qayyim mengatakan majaz tagut. Makanya Ibnu Qayyim orang yang paling keras menolak tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Makanya Syekh mengatakan mereka mengatakan majaz dalam ayat-ayat sifat, kata Syekh ini taktil, ini betul-betul menolak, menolak. Wa'tiqadu anna dzalika al-maji'u wal itiyan min jinsi al-maji'il makhluqin wa itiyanihim nuzu'un ila tashbih yufdi ila al-inkar wa ta'til. Kata beliau, adapun akidah yang mengatakan bahwa datangnya Allah pada hari kiamat sama dengan datangnya makhluk, ini kata beliau ini merupakan tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan mengantarkan kepada ta'til, mengantarkan kepada ta'til. Makanya akidah ahlus sunnah yang kita sudah sebutkan, ya, ahlus sunnah mengatakan kullu mu'attilah, ha? Kullu mu'attilah musyabbiha, wa kullu musyabbiha, ha? Mu'attilah. Ya kan, sudah lewat ini dalam ulumatul itikad. Sudah tamat ulumatul itikad. Ya. Kan ada dua, ada yang menolak, ada yang menetapkan sifat tapi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan, ini dua kelompok sesat ini. Ya. Ada yang menolak dan ada yang menetapkan tapi dia serupakan Allah dengan makhluk. Tangannya Allah sama dengan tangannya manusia. Ya. Nah ini dua ini, kata ulama ahli sunnah, kata salaf, sama saja. Semua orang yang menolak sifat, hakikatnya mereka adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Semua orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya adalah orang yang menolak sifat-sifat Allah. Sama saja. Sebab itu tadi, orang-orang yang menolak sifat, sebelum mereka tolak, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Menyerupakan Allah, Allah dengan makhluk. Seperti tadi yang kita katakan, jangan sifatkan Allah marah, karena ya merah muka dan semisalnya. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kita katakan hakikatnya adalah sama mereka, orang-orang yang menolak sifat. Walaupun mereka menetapkan sifat itu, tapi hakikatnya mereka menolak. Kenapa? Sebab ketika mereka mengatakan tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk, berarti secara tidak langsung, waktu bersamaan, mereka menolak tangan yang sebenar-benarnya untuk Allah. Karena mereka mengatakan tangannya Allah begini, sama dengan tangan kita. Iya kan? Berarti secara tidak langsung mereka menolak tangan yang hakiki. Tangan yang sebenarnya mereka tolak. Mereka menentukan tangannya Allah begini, sama dengan tangan kita. Berarti menolak sama. Ya. Makanya ulama Ahlussunnah mengatakan al-mu'attilah ya'buduna adaman, al-musyabbihah ya'buduna sonaman. Orang-orang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah, ini mereka menyembah ketiadaan. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki tangan, tidak berilmu, tidak memiliki kemampuan, tidak ada semua sifat. Berarti tidak ada yang kalian sembah. Iya kan? Nah, orang-orang ini yang sekarang yang kedua yang menetapkan tangannya Allah sama dengan tangannya manusia. Iya. Kemudian wajahnya Allah sama dengan wajahnya makhluk. Allah kalau marah sama dengan makhluk. Kata ulama Ahlussunnah, mereka ini menyembah patung. Menyembah makhluk. Iya. Sebab yang mereka sembah seperti tangannya, seperti ini wajahnya, mirip semua. Berarti mereka menyembah ya. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Sudah masuk isya belum? Belum. Baca lagi lah. Sampai jam 9. Baik. Qala rahimahullahu taala, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yabqa pertanyaan. Sudah masuk cari? Oh, masih salawat ya? Baik. Baik, ayat berikutnya. Qaluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajha. Sekarang penetapan sifat dzatiyah lagi, sifat wajah. Wajah. Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajahnya Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Penetapan sifat wajah. Langsung tutup semua. Ya. Yakini bahwa tidak sama dengan makhluk. Ayat kedua, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa, hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, ayat di atas, tadammarat hatanil ayatan isbata sifatir wajhi lillahi azza wa jalla. Ayat di atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan ayat itu untuk menetapkan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaannya dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Jangan pikirkan oh ada daging-dagingnya, tulangnya, jangan. Tutup itu, syaitan. Hah? Wa nusus fi isbatil wajhi min al-kitab wa sunnah la tuhsa kasratan. Kata Syekh, ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang wajah dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini banyak sekali, tidak bisa dihitung. Saking banyaknya, banyak sekali. Iya. Wa kulluha tanfi ta'wil al-mu'attilah alladzina yufassiruna al-wajha bil jiha aw as-sawab aw az-zat. Dan semua ayat-ayat itu kalau kita buka, hadis-hadis itu kalau kita buka tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, semuanya menafikan ta'wil-ta'wilnya orang-orang yang menolak sifat Allah, yang mereka katakan ayat itu maksudnya wajahnya Allah adalah arah. Arahnya Allah. Arah maksudnya. Contohnya, fa'ainama tuwallu fa'thamma wajhullah. Kata Allah, dimanapun kalian menghadap, disanalah wajah Allah. Tentang kiblat. Lalu ta'wil mengatakan, wajah disitu bukan wajah, tapi arah. Maksudnya, dimanapun kalian menghadap, di sana arah. Arah kiblat. Paham? Baik. Ada yang menafsirkan kata beliau, sawab. Wajah di situ adalah sawab, balasan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajahnya Allah pada hari kiamat, kekallah wajahnya Allah yang memiliki kemuliaan, maksudnya kekallah balasannya Allah. Perhatikan ya, penafsirannya. Ada menafsirkan situ wajahnya Allah adalah zatnya Allah maksudnya. Walladhi alaihi ahlul haq annal wajha sifatun ghairu dzat la yaqtadi isbathu kaunahu ta'ala murakkaban. Baik. Ini masih panjang, nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ada pertanyaan, bismillah, bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan kita juga ahlus sunnah menafsirkan ayat dalam Al-Quran, yaitu Allah lebih dekat dengan kalian dari nadi-nadi kalian, yang ditafsirkan bahwa di sini yang dimaksud adalah ilmu Allah, mohon penjelasannya. Semoga ini bukan syubhat ya. Semoga ini yang bertanya tidak kena syubhat. Dalam ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid dan surah Qaf. Tanya ini yang dimaksud. Kata Allah, dan kami lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian, urat leher kalian, nadi kalian. Betul, ayat itu bukan Allah dimaksud, tapi malaikat. Betul. Ini ahlus sunnah menafsirkan itu. Apakah ahlus sunnah menta'wil? Tidak. Kenapa kata-katakan tidak? Baca semua ayat ini, jangan ambil sepotong. Penyebutan ayat ini sebelumnya tentang malaikat. Malaikat datang, malaikat malakul maut. Ketika orang yang sakit sudah sakaratul maut, matanya sudah hampir mati, keluarganya kan di sampingnya, iya. Nah, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dalam surat Al-Waqiah. Ya, dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada kalian, akan tapi kalian tidak lihat. Ayat ini iya betul untuk malaikat ayat ini. Kenapa kita kata untuk malaikat bukan Allah? Sebab ayat dari awal memang penyebutan tentang malaikat. Berarti kita menafsirkan ayat ini sesuai dohirnya. Kita tidak palingkan ayat ini. Sesuai dohirnya. Dari awal ayat penyebutan malaikat. Malaikat, malaikat. Kemudian Allah katakan, wa nahnu, kata Allah, dan kami. Kenapa Allah katakan kami tapi yang dimaksud malaikat? Sebab malaikat pencabut nyawa dekat, itu Allah yang perintahkan. Jelas ya, Allah yang perintahkan. Nah, makanya kita katakan, ya nahnu. Baik, jadi tidak ada pentawilan. Jelas ya? Cukup dulu ya. Kalau tidak puas jawabannya, nanti datang. Habis sholat, datang. Saya jelaskan. Sudah ada nih. Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.